Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana 'Aliyun. 'Ali bin Abdullah المديني سمعه شيئا هشام بن بشير قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال berkata زيد بن وهب مررت بالربذة saya pernah melintas di wilayah Rabadah. Rabadah nama tempat. Faida ana bi Abi Dzarrin radhiyallahu an. Tiba-tiba saya berjumpa, bertemu dengan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar namanya siapa ya, Pak? Jundub bin Junadah. Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah. Faqultu lahu, maka saya bertanya kepada Abu Dzar, ma anzalaka manzilaka hadza? Apa yang membuat engkau tinggal di tempatku ini sekarang? Tinggal di Rabadah. Di sana beliau seorang diri. Qala, beliau bercerita, kuntu bisyam. Saya dahulu tinggal di wilayah Syam. Fakhtalaftu ana wa Muawiyah. Maka aku ikhtilaf, terjadi perselisihan antara aku dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kala itu Muawiyah sebagai gubernur Syam. Ikhtilaf fi tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Tentang ayat ini yang kita bahas sekarang ini. Orang-orang yang menyimpan perbendaharaan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fisabilillah. Al-ayah. Qala Muawiyah, berkata Muawiyah, nazalat fi ahli kitab. Ayat ini turun tentang ahli kitab, al-Yahud wa Nasara. Itu ancaman ditujukan kepada ahli kitab. Fakultu, sementara saya berpendapat, kata Abu Dzar, nazalat fi nawafihim. Itu ayat turun kepada kita dan mereka. Turun tentang kita kaum muslimin dan tentang mereka. Kalau terkait dengan masalah turunnya ayat, di sini pendapat yang benar pendapatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ayat ini berlaku untuk mereka ahli kitab dan juga untuk kita kaum muslimin, lafadznya umum. Tayyib, fakultu, saya berpendapat, nazalat fina wa fihim, ini ayat turun tentang kita kaum muslimin dan tentang mereka ahli kitab. Fakana baini wa bainahu bidzalik, maka terjadilah kerenggangan hubungan antara aku dan dia dalam masalah ini. Nah, sama-sama ngotot. Fakataba ila Utsman radhiyallahu anhu yashkuni, maka Muawiyah pun menulis surat kepada Utsman radhiyallahu anhu mengadukan aku, melaporkan masalah ini. Fakataba ilayya Utsman, maka Utsman radhiyallahu anhu pun menulis surat kepada aku, an aqdimil Madinah, hendaklah engkau datang ke kota Madinah. Nulis surat kepada Abu Dzar isinya an aqdimil Madinah, kamu kesini, berangkat ke kota Madinah. Faqadim Tuhan, maka saya pun datang ke kota Madinah. Fakathura alaiyan nas, tiba-tiba orang-orang banyak mengerumuni aku. Hatta ka'annahum lam yarawni qabla dhalik, hingga seolah-olah mereka itu tidak pernah melihat aku sebelum ini. Jadi kayak orang asing itu ya kan, kerumuni banyak orang. Fadzakartu dhalika li'Utsman, maka saya pun menyebutkan, mengadukan hal itu kepada Utsman. Faqala li, maka Utsman berkata kepadaku, in syi'ta tanahaita. Kalau kamu mau, kamu agak menyingkir. Artinya jangan di kota Madinah. Kamu agak menepi, tinggal di pinggiran. Fakunta qariba. Namun engkau dekat dengan kita orang. Dekat dengan kita. Jangan tinggal di kota Madinah. Agak menepi, agak menyingkir, tapi kamu dekat sama kita. Fadzakalladzi anzalani hadzal manzil. Itulah sebabnya kisah yang membuat aku tinggal di tempat ini, di Robah ini tadi. Katanya sahabat Abu Dzar, walau ammaru alayya habasyian. Kalau seandainya mereka menunjuk seorang amir Habasyi untuk memimpin aku, la sami'tu wa ta'tu. Sungguh aku akan mendengar dan mentaatinya. Ini ikhwan berkaitan tentang ayat yang kita bahas ini. Terjadi beberapa ikhtilaf di kalangan para sahabat terkait dengan masalah pemahaman ayat ini. Ada dua masalah yang terjadi. Masalah yang pertama terkait dengan kepada siapa ini ayat turun. Turun kepada ahli kitab ataukah turun kepada ahli kitab dan kaum muslimin. Abu Dzar berpendapat umum. Dalam bab ini beliau benar. Bahwa permasalahan yang kedua ialah terkait dengan apa yang telah kita uraikan. Ancaman ini berlaku untuk siapa? Untuk apa? Mayoritas sahabah menyatakan ancaman ini bagi orang-orang yang memiliki harta yang terkena kewajiban zakat tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Kalau sudah mengeluarkan zakatnya, maka tidak terkena larangan ini. Paham misalnya? Itu para sahabat. Sementara sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berpendapat ayat ini berlaku bagi siapa saja yang memiliki harta lebih dari kebutuhan pokok. Kalau lebih dari kebutuhan pokok tidak boleh disimpan, harus diinfakkan. Dalam bab ini, dalam masalah ini, yang benar adalah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita baca hadis yang berikutnya. Kisah yang berikutnya masih terkait dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Iyash qala haddatsana 'Abdul A'la qala haddatsana Al-Jurairi an Abil 'Ala an Al-Ahnaf ibn Qais qala jalastu. Kata Ahnaf bin Qais, dia mengatakan saya pernah majelis. Wa haddatsani, ini istilah yang kedua. Wa haddatsani Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Abdul Samad qala haddatsani abi namanya Abdul Warith, bapaknya Abdul Samad namanya Abdul Warith, qala haddatsana Al-Jurairi qala haddatsana Abu Al-Ala ibn Syakhir anna Al-Ahnaf ibn Qais haddatsahu. Bahwasanya Ahnaf bin Qais pernah menyampaikan hadis kepada mereka, menceritakan kepada mereka sebuah kisah. Katanya Ahnaf, jalastu ila mala'in min Quraisy. Saya pernah bermajelis di serombongan orang-orang Quraisy. Majelis dengan serombongan masyarakat Quraisy, para sahabat dari Quraisy. Faja'a rajul. Tiba-tiba datang seseorang laki-laki. Khashirus sa'ab. Yang kusut rambutnya. Wathiyab pakaiannya. Walhai'ah tampilannya. Laki-laki yang kusut masai penampilannya. Rambutnya, pakaiannya, penampilannya. Hatta qama 'alaihim. Hingga laki-laki itu berdiri di hadapan serombongan orang-orang Quraisy tadi. Fasallama, dia pun mengucapkan salam. Thumma qala, kemudian dia menyatakan basyiril kanizina biradhbin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang menyimpan harta benda mereka, kanizin. Biradhbin, dengan batu yang panas. Radhbin itu batu yang menganga yang sangat panas. Yuhma alaihi finari jahannam. dia akan dipanggang di atas batu panas tadi di neraka jahanam. Thumma yudha'u 'ala halmati thadi'i ahadihim. Kemudian batu itu diletakkan di puting susu salah seorang antara kalian. Hatta yakhruja min nughbi katifi. Hingga tembus ya keluar dari tulang pundaknya. Nughbun itu tulang yang ada di pundak. Nah, berapa pundaknya antum ikhwan? Tulangnya sebelah mana ya, Pak? Nah ini, taruh di sini, batunya tadi, tembus, sampai tulang pundaknya. Wa yudhu'u 'ala nughbi katifih. Dan juga diletakkan batu panas itu di tulang pundaknya. Hatta yakhruja min halmati thadihi. Hingga keluar tembus sampai ke puting susunya. Yatazalzal. Batu itu gempa, goncang. Ya bergerak dengan kuat. Ini bentuk siksaannya. Sudah setelah ngomong seperti itu. Thumma walla fajalasa ila saria. Kemudian orang laki-laki tadi pun berpaling pergi. Dan duduk di sebuah saria. Di sebuah tiang. Dari tiang-tiang masjid yang ada. Katanya Ahnaf fatwa tabi'tu. Saya pun mengikuti orang tadi. Wa jalastu ilaihi. Dan saya pun duduk di sampingnya. Wa ana la adri manhu. Saya pun belum tahu siapa laki-laki ini. Faqultu lahu. Maka saya katakan kepada dia. La ural qawma illa qad karihu alladhi qulta. La ural qaum, tidaklah aku melihat kaum-kaum tadi illa qad karihu alladhi qulta, melainkan mereka semua enggak suka dengan yang kamu sampaikan tadi. Qala, berkata laki-laki itu, innahum la yaqiluna syai'a. Mereka itu enggak paham apa-apa. Qala li Khalil, kata laki-laki itu, kekasihku pernah berkata kepada aku. Qala qultu, katanya Ahnaf, saya tanya, man khaliluk, siapa kekasih kamu itu? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya Aba Dzarrin, atubsiru atubsiru Uhudan? Wahai Abu Dzar, apakah kamu melihat Uhud sekarang ini? Qala fa nadhartu ila as-samaa ma baqiya minan nahar. Maka saya pun melihat ke arah langit, masih menyisakan sisa-sisa waktu siang. Wa ana ura, dan saya menduga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursiluni fi hajatin lah. Dan saya menduga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku untuk hajatnya beliau. Qultu na'am. Maka saya jawab, iya ya Rasulullah, saya melihat gunung Uhud. Qala, maka Rasul bersabda, ma uhibbu annali mithla Uhudin dhahaba. Aku tidak menyukai kalau seandainya aku memiliki semisal gunung Uhud emas. Unfiquhu kullahu, aku akan infakkan semua emas-emas tadi. Illa thalathata dananir, kecuali 3 dinar saja yang saya pakai. Jadi kalau seandainya saya memiliki satu gunung Uhud emas, semua akan saya infakkan kecuali 3 dinar saja. Ini untuk apa ya, Pak? Kebutuhan pokoknya. Selebihnya saya infakkan. Itulah yang dikatakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Dzar, laki-laki itu siapa ya, Pak? Ternyata sahabat Abu Dzar. Baik. Wa inna haula'i la yaqilun, sesungguhnya mereka ini enggak paham. Enggak mengerti mereka ini. Innama yajma'una dunya, mereka semuanya mengumpulkan dunia. La wallahi, tidak demi Allah, la as'aluhum dunya, aku tidak akan meminta kepada mereka satu dunia pun. wala astaftihim an din, dan aku tidak akan meminta fatwa kepada mereka tentang satu perkara agama pun, hatta alqallah, hingga aku berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, dan hingga aku mati. Inilah sikap Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang membuat kerenggangan di kalangan para sahabat kala itu. Beliau bersikeras dengan pendapatnya yang menyatakan seseorang yang memiliki harta benda melebihi kebutuhan pokoknya, maka selebihnya harus dan wajib diinfakkan. Yang dia pakai hanya yang untuk kebutuhan pokoknya saja. Barang siapa yang menyimpan lebih dari kebutuhan pokoknya, maka dia terkena ancaman ayat tadi. Diancam dengan ancaman azab yang sangat pedih yang digambarkan tadi oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nama ikhwan, khulasahnya ini adalah pendapat Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak disepakati oleh para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain berpendapat bahwasanya orang itu boleh menyimpan harta benda selama sudah mengeluarkan zakat malnya. Adapun ancaman-ancaman tadi, sahabat-sahabat Rasul yang menyebutkan tadi, ada yang mengatakan itu di awal Islam. Di awal Islam sebelum turunnya kewajiban zakat. Di awal Islam sebelum adanya syariat berzakat. Setelah adanya syariat berzakat, maka selama orang itu sudah mengeluarkan kewajiban zakat, diperbolehkan bagi dia untuk menyimpan hartanya walaupun lebih dari kebutuhan pokoknya. Barakallahu fikum. Dan inilah pendapat yang benar, pendapat yang dipahami oleh hampir semua sahabat. Sementara yang disampaikan Abu Dzar, ijtihadnya beliau dapat satu pahala. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Hadza mafhum. Khulasanya sudah pernah kita sampaikan sebelumnya ya, Ikhwan. Intinya orang-orang yang sampai sekarang ini mengatakan wajib mengeluarkan atau menyedekahkan semua harta benda yang dimiliki yang melebihi kebutuhan pokok, ini pendapat yang salah. Pendapat yang keliru. Barakallahu fikum. Naam. Dan masih ada sampai sekarang ini seperti yang saya sampaikan kepada antum. Ada yang punya pendapat semacam itu pendapat yang salah. Barakallahu fikum. Yang benar apa ya, Ikhwan? Nah, selama sudah mengeluarkan zakat malnya, maka diperbolehkan untuk menyimpannya, menikmatinya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Dan sudah kita klasifikasi kemarin macam-macam. Macam-macam harta. Ya, sudah kemarin ya. Siapa sudah? Sudah, jangan dilupakan yang kemarin ya, Pak. Barakallahu fikum. Ini melengkapi apa yang telah disampaikan pada pembahasan yang sebelumnya. Wa hadza kafi. Cukup sampai sekian saja. Ada pun bab yang berikutnya, bab yang kelima, akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya lagi. Allahu a'lam bissawab. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafaddalu hafizakumullah.